Bagaimana dengan kloset di rumah kami yang sudah terlanjur menghadap kiblat? Apakah cukup bagi kami untuk sedikit bergeser atau harus menasihati orang tua untuk merubah arahnya, sedangkan orang tua masih awam? Kalau kondisinya seperti yang ditanyakan, ya syukur-syukur diberitahu dan mau menerima dengan baik, ya lebih bagus yang seperti itu. Tapi kalau kira-kira berat, ya kita saja yang bergeser, ya. Seperti yang dikatakan oleh Abu Ayyub, sahabat Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu an, beliau mengatakan kunna nanharifu anha, ya, wa nastaghfirullah azza wajal. Kami yakni bergeser darinya, ya, ke arah yang lain, dan kami mohon ampun kepada Allah azza wajal.